jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini semua hiasi hidup mungkin setitik beri yang ada mendewasakan aku dan kamu. Indah, jangan sesali ini, kamu masih cantik seperti dulu saat pertama kali kita jumpa. Oh, Dinda, semua berakhir sudah, kamu masih cantik seperti dulu saat pertama kali. Meski semua terangkum dan tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hiasi hidup mungkin setitik beri yang ada mendewasakan aku dan kamu. Selamat.